ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mumpung lagi momennya di layar saya ambil kata Ibrahim, Ismail, kata Khorob yang bermakna kerabat, juga korban, juga berarti dekat, dan kata-kata korban lainnya di dalam Al-Quran, yaitu Hadji dan Har, Ha-ro. Nah, kalau pas momennya gini enak, karena hari-hari masih atasri, kita masih menganu untuk hari raya itu korban, berkaitan juga dengan Haji. Dan di sini yang paling berkompeten atau paling berpengaruh adalah bapak para nabi. Lebih pula kekasih Allah yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan kita coba kupas nama Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan namanya. Kita kupas secara ringan. Nabi Ibrahim dari kata alif, ba'ro, ada hak tali, ya dan mim. Di sini bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Alif, ba'ro, lalu saya tambahin nun, jadi baroha, jadi burhanan. Nun sendiri sebenarnya suatu ketentuan, sebuah bukti nyata sebenarnya. Kata alif adalah ini juga siapus paling pertama awal. Pak Rok, Pak dalam kedalaman kedalaman. Dikembangkan lagi. Mendalami. Ada sebuah keteraturan, tapi saya nggak berani mengejat harus seperti itu ya. Kalau kita mengetahui kata bakro, yang paling match makna bak, kalau untuk bakro ya, dan sering, paling mudah lah, sering cocok untuk awal. Kalau untuk lebih lanjut lagi, semuanya bisa dimasukkan cenderung kepada kedalaman atau sebuah ruang. Jadi kalau kedalaman, nah ini kita mulai masuk ke silabus, ternyata kalau bakro, hal yang paling simpel, bak di sini bermakna ruang. Rok, berbagai hal atau berputar. Jadi untuk bakro, untuk tingkat awal, paling enak ruang berputar. Sebuah volume yang berputar. Karena dalam, kedalaman, berarti kalau kedalaman berarti ada sumbu Z. Berarti kedalaman, karena di situ ada kedalaman, ada sumbu Z, berarti dia sebuah volume, sebuah bentuk tiga dimensi. Jadi paling enak ini nanti kalau bakro, misalkan kita ambil dari kata bakro albir, daratan ya. Iya Pak Sisir, daratan ya, albir, albar, albari ya, daratan. Juga sebagai arti kebajikan juga. Kenapa kata bakro bisa berarti kebajikan? Bisa juga berarti daratan. Ini kita tes, Pak Rok. Bak ruang, Rok berputar. Ternyata untuk kebajikan adalah memutarkan volume, sebuah konten, sebuah isi. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur. Itu merupakan kewajiban. Kebajikan, tapi kebajikan adalah ternyata kita memutar, mendistribusikan. Isi, sesuatu isi yang kita miliki, itulah kebajikan. Nah, kenapa ini juga berarti sebuah daratan? Ternyata daratan yang kita injak ini adalah sebuah ruangan yang berputar. lapisan di atas. Jadi bawahnya lapisan cair panas magma, kita ini sebenarnya mengapung di atasnya. Jadi yang kita injak ini sebenarnya mengalir. Ini kecepatannya kalau nggak salah per tahun itu berapa mili gitu atau senti ya. Jadi jangan kita merasa tenang. Makanya kata bara itu berarti daratan. Jadi sebuah ruang yang berputar. Nah kalau ruang dengan ruang ini bertabrakan, bisa menjadi sebuah celuk atau menjadi sebuah gunung. Nah ini nanti kita bahas tersendiri, ada teorinya. Lalu kalau kita memakai kata Zabur, mukjizat Nabi Daud adalah Zabur. Zai, kekuatan, energi. Barok, sebuah volume yang berputar ya. Ah, secara kalau kita pelajari sejarah dari Nabi Daud, kemampuan dari Nabi Daud alaihissalam adalah strategi bertempurnya, sistem pengepungan terhadap musuh yang tidak mungkin lolos, dan dia sendiri dikepung dalam kondisi apapun dia bisa meloloskan diri. Waalaikumsalam. Ah, ini kesifat Nabi Daud. Jadi kitab yang dibawa Nabi Daud Zabur adalah sebenarnya di situ berupa ilmu untuk mempergunakan energi untuk melihat atau mendistribusikan. Dan kalau kita tahu mukjizat yang paling nyata dari Nabi Daud apa? Yang bisa mengalahkan Jalut. Ruang yang berputar. Ruang ketapel. Nah, ini bukan soal kebetulan. Kenapa yang pegang ketapel ini Nabi Daud? Karena ini mukjizatnya termasuk dari yang diajarkan Zabur. Diputar, barok. Pakai energi, lempar. Itu yang membutuhkan Jalut. Ketapel itu kan? Bukan, ketapelnya Nabi Daud ini. Jadi batu, dua, ada tali, di tengah atau di mana teorinya, diputar. Begitu dapat energi, lepas. Set, ini nanti bisa ngikut musuhnya, terakhirnya dapat bonus, tak. Ini Zabur, energi dari ruang yang terputar. Bukan, ketapel gini. Nabi Daud gini. Yang dua besi terus pegang tangan putar-putar iya, kan? Terus dilempar. Jadi sekarang digunakan Palestina. Ya, itu yang ngajari bangsa Israel. Senjata dewe. Nah, itu memang senjata di sana lah. Ini nanti jadi itu. Ini kalau kita guyon, yang ngajari banyak Israel. Makanya antara Palestina dengan Israel itu kita bingung. Siapa yang benar, siapa yang enggak. Itu tanah siapa kita juga enggak tahu. Kalau di wayang itu perang kembang. Antara Janoko dengan Cakil. Ya. Itu merupakan hiasan dari dunia entah sampai nanti kiamat itu. Terus seperti itu membara. Dan kalau kita hubungkan dengan tarok lainnya, yakni Jibril. Jim, meja ya, Jim, Bahrok, Lam. Jak, Jim, segitiga, fokus. Sesuatu yang segitiga menyempit, menembus, atau naik. Makanya kata Al-Maqrid, tempat-tempat naik. Mim, tempat, turuf makan, kata keterangan tempat. Min, sesuatu, roh berputar, jak al-ma'rif, tempat-tempat yang naik. Jadi kita bayangkan sebuah segitiga, kerucut, di sini ada jalur, trip kayak skrup. Kan makanya kata al-ma'rif di Al-Quran adalah tempat-tempat naik diartikan. Atau, bahasa baru, al-buruj. Uni Emirat Arab, gedung tertinggi di dunia, al-buruj. Itu dari kata bak, ruang. Oh, berputar, jak, mengerucut. Nah, sama enggak dengan bentuk gedungnya? Itu Kenapa mereka? Karena mereka mother language, ibu. Itu bahasa Arab itu bahasa bahasa ibu mereka. Sebenarnya mereka sudah paham buruk, tapi mereka nggak bisa nerangkan. Jadi sebuah ruangan yang berbentuk bulat dan dia lama-lama mengerucut ke atas. Itu Al-Burj. Gedung tertinggi di dunia dibangun Uni Emirat Arab. Nah, kata Jibril sendiri, Jak mengerucut, nembus, taruh ruangan yang berputar. Kita tahu semesta, langit pertama, langit kedua itu merupakan sebuah ruangan yang berputar. Mungkin tengahnya adalah Ars. Karena Ars sendiri tidak ada roh. Pusat dari perputaran. Alif, roh, shin. Alif, pusat, merupakan poros. Roh, putaran. Shin, sesuatu yang berbahaya. Sangat terang. Jadi tidak ada yang sanggup masuk ke Ars. Pasti habis. Kecuali kalau Allah sudah membukakan pintu Sidratul Muntaha. Nah, ruang-ruangan ini, siapa yang sanggup menembus? Ini yang sanggup nembus hanya Jibril. Dia yang bisa menembus bakrok ruang perputar. Makanya yang membawa Yu atau yang membawa Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu harus semuanya harus Jibril. Kalau enggak, dia enggak bisa melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Ini keterangan dari bakrok. Jadi kalau bakrok kecenderungannya sebuah ruang yang berputar. Kalau kita nemu kata bakrok di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita balik ke Ibrahim. Alif bakrok. Pertama, ruang berputar. Apa hubungannya ruang berputar dengan Nabi Ibrahim dan itu merupakan alif pertama kali? Tambahin. Coba ditebak. Apa? Ya, benar. Jadi, kata Ibrahim itu merupakan gabungan dari dua. Ini yang saya sering anu. Ada sebuah teori baru Nawisoro, karena saya bisa menemukan usul Nawisoro. Sebuah teori baru di mana sebuah kata ditambah dengan kata lainnya membentuk sebuah kata yang baru. Sehingga kalau Nawisoro sudah ketemu dengan empat huruf ke atas dalam sebuah kata, Nawisoro mesti agak bingung untuk memecahkannya. Tapi kalau ternyata kalau ini dipecah menjadi sebuah dua kata, sehingga satu kata ini maksimum tiga, ini Nawisoro sangat-sangat ya, mudah sekali untuk memecahkannya. Nah, ini kita pecah. Alif Ba'ro. Ini, Alif Ba'ro. Alif awal, Ba'ro ruang berputar. Jadi, Nabi Ibrahimlah yang pertama kali mengajarkan untuk memputari sebuah ruangan. Jadi, di sini ada dua makna. Ruang yang berputar, kita sebagai manusia memutari. Atau juga bakrok, ruang berputar, alif poros, merupakan Ka'bah sendiri. Poros dari sebuah ruangan yang berputar. Jadi dua-duanya bisa. Jadi dari sini kita tahu ternyata antara nama seseorang yang Allah menamakannya dengan sejarah hidupnya tidak bertentangan. Tetapi, yang ini, kenapa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini bisa langgeng sampai sekarang? Ternyata ada hubungannya dengan kata sebelumnya, yaitu kata Ba'ro'a Burhanan. Ternyata kata Burhanan ini adalah sebuah bermakna bukti nyata. Jadi apa yang pertama kali dirintis oleh Nabi Ibrahim, rata-rata oleh Allah akan dibuktikan, diabadikan hingga sampai akhir zaman. Dan memang terbukti semua apa-apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah diijabah diwolor sampai akhir zaman. Korban sampai ke kita. Haji sampai ke kita. Cucu-cucunya, nabinya sampai ke kita. Ini semua dari kata Ba'ro'a. Ya mim. Ya, segala sesuatu banyak kehidupan mim seseorang. Jadi apa-apa yang dilakukan, berbagai hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim akan dibuktikan oleh Allah secara nyata dan untuk banyak orang. Segala sesuatu dari mim, semua lapisan, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Nah kalau di Nahwu Shorof, kalau yaknun, itu jamak berarti kan. Iya kan? Wawunun, yaknun. Muslim, seseorang muslim, satu orang muslimin. Banyak orang muslim. Di sini juga yakmin, banyak sesuatu. Atau kalau segala sesuatu berarti apapun sesuatu itu. Berarti di situ tidak ada hierarki. Semua dari sesuatu. Sehingga kenapa masjid ini juga dinamakan Masjidil Haram? Apakah ini masjid terlarang? Iya. Juga dinamakan sebuah sesuatu masjid terhormat. Tapi tidak ada masjid lainnya di dunia yang disebut Masjidil Haram kecuali yang di Mekah. Hak, aliran, arah, roh, memutar, mim sesuatu. Sebuah masjid yang arahnya memutari sesuatu. Arah di sini berarti apa? Anunya apa? Sofnya. Tidak ada masjid di dunia yang sofnya memutari sesuatu. Nah, kenapa juga haram itu berarti terhormat? Kalau kita ingin menghormati sesuatu, maka kita harus memutari. Kita menghormati apa? Bagaimana cara menghormati apa? Awal. Itu tapi cara penghormatan. Penghormatan. Esensinya yang didapat apa itu? Mutar-mutar itu esensinya yang didapat apa? Roh itu nggak kelihatan. Yang kelihatan dari sebuah putaran itu zahid. Roh zahid. Roh nggak kelihatan apa-apa. Bisa nggak masih lihat putaran ini? Nggak kelihatan. Ini kan ada jari yang gini. Tapi semuanya berputar. Yang nampak dari sebuah putaran adalah zai. Zai apa? Energi. Kan? Jadi, kalau kita melihat sebuah putaran, bumi berputar, kita memutari alam semesta berputar, nggak bakalan kelihatan, nggak ada garisnya. Tapi sesuatu yang paling simpel yang nampak dari sebuah putaran adalah zai, energi. Oh, nggak ada titik. Zai sudah ada titik, mulai kelihatan. Angular momentum. Dan kalau kita lari ke Jawa, kalau kita ingin menghormati suatu tempat, biasanya kita muter ke tempat tersebut. Ini ilmu Jawa di situ. Buka semua kodamnya, korinya, apanya. Habis semua. Makanya makamnya Bung Karno kan diblok di belakangnya. Nggak bisa diputeri. Pak Harto udah paham. Nah, ini dari dua ruang berputar. Dan ini bisa dibuktikan sama sekarang, bukti nyata. Jangan-jangan. Nah, ini bukti nyata. Bisa-bisa saya nebak, kalau kita lagi ngetren, zodiaknya Nabi Ibrahim adalah Libra. Itu aja. Ini guyonan. Tapi guyon mendekati serius. Yang gak dijadikan guyonan. Kan itu tanggal lain itu kan dari sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Kalau mau dibuat guyonan, saya gak bisa memastikan tanggal lahirnya Nabi Ibrahim itu masuk kategori Libra. Nah ini ya, jadi dari nama Nabi Ibrahim, Alif, Ba'ro, Baroha, Yasmin, semua orang. Jadi yang pertama kali melakukan tawaf dan diperhatikan semua orang. Jadi memang benar Nabi Ibrahim yang melakukan haji pertama kali. Ini hanya nengen-nengen yang berat nanti ada. Dan hubungannya dengan Nabi Ibrahim dalam rangka korban adalah Nabi Ismail. Jadi ini juga terdiri dari dua kata yang digandeng, perhatikan, dari kata sama'at, sami'at, mendengar, juga berarti juga samawat, langit, kalau itu ada wau. Di sini kata yang berpengaruh sekali ada kata sin dan mim, getaran sesuatu. Jadi sami mendengar, kalau ada sesuatu yang bergetar. Kalau benda dipukul bergetar, getarannya masuk ke gendang telinga, ditangkap oleh gendang kita. Kalau ada tiga tulang yang menerima getaran tersebut, ini dari kata sami mendengar ya. Sama ada ain, berarti sesuatu yang lebih sulit lagi, lebih tinggi maknanya. Jadi kata sama dengan sama'a, sami mendengar, kenapa ada ain. Kalau ini getaran. Tapi apakah ada makna? Enggak. Sama'a, ain, sesuatu yang sulit. Saya ngomong, Mas Toto ngomong, Pak Ses ngomong, getaran yang bisa dimengerti. Bukan hanya sebatas getaran. Sama juga bisa. Kalau ini agak besar. Tapi kalau sudah. Kode Morse. Ini ain. Keteraturan sesuatu lebih tinggi. Sesuatu yang lebih sulit. Ada maknanya. Jadi dari sini yang paling mudah dari nama Ismail adalah kalau kita hubungkan dengan samawat, langit, dan dia sebuah suara yang punya makna. Sebenarnya Nabi Ismail lah yang pertama kali mendengar bahasa langit. Kenapa beliau dinamakan Ismail? Jadi Ismail alaihissalam adalah orang pertama yang bisa mendengarkan bahasa langit. Nah, apakah bahasa langit tersebut? Bahasa apakah bahasa langit tersebut? Ternyata bahasa langit tersebut adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Jadi sebelum Nabi Ismail lahir, bahasa Arab itu sebenarnya belum ada. Sehingga Nabi Ismail bisa mendengar bahasa tersebut. Dan bahasa tersebut diajarkan kepada anak cucunya. Anak cucu Nabi Ismail lah cikal bakal dari bahasa Arab. Yang punya bahasa sendiri, bahasa Arab. Bahasa Arab itu sendiri merupakan bahasa Al-Quran. Jadi di sini Allah merajut takdirnya dengan indah dan rapi. Jadi Nabi Ismail suruh mendengarkan. Nabi Ismail mengajarkan anak cucunya. Anak cucunya begitu siap. Rasulullah dilahirkan. Rasulullah sudah siap. Al-Quran diturunkan. Sehingga bisa dibaca, sehingga bisa dimengerti. Dan bahasa langit, bahasa Arab tersebut adalah bahasa pertama antara Allah dan Nabi Adam. Nabi Adam sudah diajari asmanya awal dari makanya ya. Wa alama adama asmaha ulah sudah diajari. Nah sekarang kita belajar asma nama-nama dari Al-Quran. Setiap apa sesuatu yang disebut di Al-Quran kita sekarang protokoli hurufnya kita cari maknanya. Kenapa syamsi itu kok berarti matahari? Kenapa komar itu kok berarti bulan? Kenapa? Jadi kita sekarang belajar apa yang dipelajari oleh bapak kita pertama, Nabi Adam. Asma. Jadi kalau kita balikkan ke ikra bismi, di situ ikra bisminya ada alif. Bacalah di dalam nama-nama yang Tuhanmu menamakannya, mengkreasikannya. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah di dalam asma. Kalau bismillah di situ enggak ada alif. Kalau bismillah di dalam implementasi sesuatu atau di dalam implementasi nama Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk nama Allah, sebaiknya kita membaca bismillah. Tapi kalau ikra bismi, ikra bacalah bak di dalam ismi nama-nama Rabbikal ladzi khalaq. Yang Tuhanmu, yang Rabbmu mengkreasikannya, menciptakannya. Jadi sebenarnya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah itu sebuah kewajiban. Kita disuruh membaca, kita disuruh mempelajari apa-apa yang telah dinamakan oleh Allah. Apa-apa yang telah dinamakan oleh Allah itu ada di dalam Al-Quran. Ya, yang kita pelajari ini sebenarnya. Jadi Ismail adalah merupakan bahasa langit. Jadi Nabi Ibrahim menciptakan pertama kali putaran. Nabi Ismail yang menurunkan bahasa Arab pertama kali yang mendengar dari Nabi Ismail. Ya'lam dan seluruh-seluruh dan segala sesuatu mengenai nilai-nilai dari apa yang dia dengar. Ada ya'lam dia. Ya, segala sesuatu, lam nilai ditujukan. Jadi, all purpose ya, untuk segala sesuatu, nilai-nilai keperluan. Jadi, bahasa yang bisa meng-cover seluruh nilai-nilai, segala sesuatu, yang semesta ini, tiada lain kecuali bahasa Arab. Jadi, bahasa Arab adalah bahasa yang bisa menyimpan seluruh data yang ada di semesta ini. Iya, sebenarnya bahasa universe. Bukan bahasa Inggris. Bukan. Bahasa Inggris, bahasa Ajam. Bahasa apa? Ajam. Ajam, semangat. Ajam, bahasa Ajam, bahasa asing. Ja sama mim. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat enak untuk memfokuskan terhadap sesuatu. Kalau kita mau fokus mempelajari sesuatu, enak pakai bahasa Inggris. Tapi di mana seluruh data ini ditampung, itu di bahasa Arab. Untuk menerangkan segala sesuatu paling mudah, pakai bahasa Khurasan, bahasa Timur. Karena bahasa Asia, bahasa Timur ini bahasa rendah. Ngomong A ya A, sudah tidak ada makna lain. Kalau bahasa Inggris, masih ada makna lainnya. Tapi dia spesifik. Kalau bahasa Arab, satu kata diomongkan, kedalamannya kita nggak bisa nampak. Banyak yang bisa dia maksud. Jadi bahasa carrier ya, bahasa pembawa. Jadi di sini nanti ada tiga bahasa. Bahasa Arab itu sendiri, sebagai pembawa. Bahasa Ajam untuk lebih eksplor detail. Dan bahasa Khurasan. Khurasan. Iya, untuk hof, hof, hof, hof, hof. Oh, Khurasan. Jim, hak, hof. Jim. Iya. Khurasan. Iya. Bukan Khurasan, Khurasan. Khurasan. Jadi, hak tengah, jim barat, hof timur. Pas kan? Tengah-tengah inilah bahasa Arab. Jim bahasa barat. Jim, hak, hof. Jadi kalau kita mau menggunakan segala sesuatu, kita bisa menggunakan tiga bahasa ini. Tapi sebenarnya bukan bahasa Inggris ya, bahasa Ajam, bahasa asing. Sehingga kalau kita nanti tahu, sebenarnya Imam Mahdi nanti munculnya dari daerah timur. Itu aja, jangan diteruskan. Lainnya Imam Mahdi dilarang yang nyimpen datanya. Oke. Dari sini, dari kedua orang Nabi ini, kita belajar kata harap. korban yang barusan kita kemarin. Apa sih sebenarnya yang dimaksud korban itu sendiri? Kata korban berarti juga korib. Akrab. Akoroba. Sahabat karib. Hubungannya apa korban dengan korib ini? Dari satu akar. Koroba. Bisa berarti korban, bisa berarti akrab atau karib. Sebenarnya simpen Islam yang untungnya. Kalau kita ingin dekat dengan seseorang, berkorban. Kalau kita ingin akrab dengan seseorang, satu, berkorban. Itu tuntunan Islam. Nggak ada lain. Pak Tri mau dekat dengan Putri, dulu mesti banyak korban. Ya kan? Nggak mungkin. Kalau nggak ingin dekat, mau berkorban. Entah korban ngecek, entah korban apa. Semua yang kita lakukan, kita ingin dekat dengan seseorang, kita pasti mau berkorban. Terserah lah, banyak macam. Tidak harus seperti itu. Itu bahasa anak muda sekarang. Paling nggak, kalau mau dekat, pertama kali berkorban. Ini tuntunan. Jadi kata khurab itu bisa bermakna al-khurbah, kerabat, atau khurabah, mempersembahkan korban, atau khurib, dekat. Kita kemarin itu korban, tapi kita nggak tahu maknanya. Mendekatkan. Tapi kalau kita dengarkan khotib-khotib yang berkhotbah pada saat Idul Kurban, rata-rata itu untuk mendekat. Jadi kalau kita mau dekat dengan sesuatu, kita harus mau berkorban untuk sesuatu. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita mau dekat dengan Allah, apakah yang telah kita korbankan? Tidak sebenarnya. Kalau kita ingin menyenangkan dekat dengan seseorang, kita pasti menyenangkan, ingin menyenangkan seseorang tersebut. Yaitu apa? Dengan korban. Dengan pengorbanan. Kita datang, sewaktu-waktu dia butuh, kita ada di dekatnya. Sewaktu-waktu dia manggil, kita ada. Setelah emang kita, ya aku nganggur loh. Tak tenang gak apa-apa. Nggak penting tak tunggu ini sampai cocok gak apa-apa. Nah ini kita paham ya. Loh, ini sebuah pengorbanan. Kadang-kadang orang lain ngomong, kau nak kerjaan ini ya takut nunggu nanti ini. Arek kayak ngono bonten. Kok aku seneng. Itu kita sekarang pada sesama manusia. Nah, sekarang kita balik. Kita nggak usah ngomong budak, kita nggak ngomong, kita ngomong seperti Alekman kemarin. Kita ngomong fair-fairan aja dianggap sama Allah, dianggap apa ya? Diangkat, abdinya diangkat derajatnya sehingga kita levelnya itu dianggap sama lah. Kita pengen dekat. Kita pengen dekat karena kita pengen nyenangkan juga. Dengan kesenangan, kita dapat sesuatu. Kalau kita ingin dekat dengan seseorang, kita memperkorban. Apa makna korban ini? Untuk menyenangkan orang tersebut. Dengan orang tersebut senang, kita dapat sesuatu. Sesuatu di sini banyak. Cintanya. Akhirnya kita korban, dia balik pengorbanannya. Lebih banyak yang kita dapat. Ini curangnya orang laki di sini. Akhirnya lebih banyak korban kan perempuan ya. Masih korban perasaan. Nah, ini sebuah kenapa Allah menggambarkan semacam itu? Itu yang berlaku sunatullah, ini yang berlaku universal. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, kita berkorban. Dengan korban kita bisa menyenangkan Allah. Apa yang kita dapat jauh lebih banyak dari apa yang kita berikan. Nah, padahal ini sekarang ini kiat-kiat masuk surga. Ternyata yang bisa masuk surga, jawabannya orang itu di surga satu. Kenapa kamu bisa masuk surga? Karena Allah ridho. Bukan karena ibadah. Bukan karena apa? Karena Allah ridho. Karena Allah senang. Dan bagaimana cara menyenangkan Allah? Salah satunya dengan menaati perintah-perintah Allah. Salah satunya. Cara lainnya, berkorban. Nah, sekarang ibadah kita sudah lakukan. Rukun Islam kita sudah lakukan. Ini sebuah kewajiban. Nah, untuk menyenangkannya. Apa yang sekarang kita telah korban? Nah, ini untuk khauf, terminan aja. Tolong direview balik apa yang telah kita korbankan untuk Allah. Sehingga korban kita bisa menyenangkan. Ah, ini bisa bantu. Tidak semua orang kondisi sama. Saya bisa nyalami seperti Mas Ajis. Saya juga pernah alami. Justru dalam kondisi seperti Mas Ajis ini, dia bisa berkorban paling banyak, mengalahkan korbannya orang lain. Ini dia. Kalau kita ambil hadis. Ya Rasulullah, enak orang yang punya harta. Bisa lama. Lah kita-kita yang miskin. Lah apakah kalian tidak bisa dengan niat kalian? Justru pada saat kondisi yang penting. Jangan. Ya Allah, nah aku. Tukok nomor 10 tahun di situ. Tak korban. Cantuk itu sama. Itu sebenarnya kiat. Rasulullah ngajari cuma itu. Ini nama Al-Biniya. Kadang-kadang kita lupa. Kita sering melihat sesuatu yang nyata. Kita lupa punya kekuatan sama Allah yang dicatat sama-sama besarnya. Sehingga ada atsar kan orang Yahudi. Yang saya pernah cerita di tengah padang pasir. Dia udah tahu. Pasti saya mati di sini. Ini bukan lalu lintas dari khalifah. Ini bukan apa. Sehingga dia bisa niat. Ya Allah, kalau gandum, apa pasir segini banyak ini merupakan gandum, ya Allah. Bahan makanan. Maka semuanya akan aku berikan di jalanmu. Dikorbankan untuk Allah. Orang itu meninggal, pahalanya apa? Sebesar orang yang mengamalkan gandum, bahan makanan, sebanyak padang pasir. Kenapa kita enggak menurut kiat-kiat surga? Lah kalau ada pundi sebanyak 1 juta, lalu ada pundi 100, ya kenapa kita mukul yang 100? Mukul aja yang masih 1 juta. Sekali gerak dapat banyak. Ini kiat. Tapi ini juga ada ilmu. Makanya dengan ilmu kita bisa memilih pahala yang mau kita ambil, ya. Gerakannya enteng, dapatnya banyak. Sama dengan direktur di kantor. Dibandingkan dengan office boy, tukang sapu. Direktur bisa nyapu, tapi tukang sapu nggak punya ilmu seperti direktur. Tukang sapu maksimum UMR. Direktur, telepon tak 100 juta. Perbedaannya di mana? Di ilmu. Nah, kalau kita cerdas, dalam kondisi apapun, di duit, uang korban. Nggak di duit, niat korban. Dapatnya malah kadang-kadang niat. Karena gak keluar-keluar. Tapi ingat, hati-hati. Pada saat kita berkorban dengan niat, biasanya Allah ngijabah diwakai kira-kira korban. Betul gak berdua-sepuluh atau tiga-sepuluh? Eh, sudah tidak mudah. Nah, ini. Ini yang kita harus konsisten sama Allah. Siap gak kita konsisten? Ini juga ada ilmunya. Nah. Ini diam-diam. Ada yang tidak diem. Di zaman Rasulullah. Nah, sekarang banyak larangan. Nah, ini. Ah, kalau kita sudah tahu ilmunya seperti itu, kenapa kita enggak manage? Sehingga pada waktu kita kekurangan, kita bisa ngantem sesuatu dengan niat kita, Tapi kita juga waspada pada saat kita punya kelebihan, kita masih tetap bisa ngantem dengan kelebihan kita. Sehingga inilah enaknya jadi orang muslim. Pada saat kekurangan dia bisa sabar, dengan sabar dia bisa menggunakan niatnya. Pada saat dia punya kelebihan dia bersyukur, dia bisa menggunakan rasa syukurnya. Ini hadis yang terselubung. Sehingga inilah nikmatnya jadi orang muslim. Enggak ada matinya. Paham? Yang dimaksudkan Rasulullah. Ini ilmunya. Jadi orang muslim itu enggak ada ruginya sama sekali. Ablahal mu'minah benar ya. Pada saat kita enggak punya, kita bisa ngantem dengan yang kita. Pada saat kita punya, kita bisa mensyukuri dengan bagian yang kita miliki. Nah selama ini hadis ini enggak pernah dibuka ilmunya. Sehingga kadang-kadang kita pening. Pening kan. Juga ingat itu dari intern kita, dari ekstern. Iblis juga siap-siap, jadinya setiap apa-apa yang harus kita program. Nah, kita sama-sama berkurang. Nah, sehingga ingat orang barat atau orang yang benar-benar punya ilmu, kita ngomong. Iblis itu sebuah kejelekan. Anggap aja seperti itu ya. Secara universe, sesuatu yang buruk, devil. Iblis. Sesuatu yang baik, Allah dan Rasul. Lalu kita membuat sesuatu barang. Kenapa pada saat kita bekerja harus ada utamakan keselamatan ketiga, keselamatan kita? Ini sebenarnya dalam rangka kebaikan. Kenapa harus dididik, ngecat, harus pakai ini? Ini sebagai ini, naruh barang nggak boleh di jalur, pada fabrikasi jalur untuk keselamatan hari ini sebenarnya untuk menghilangkan iblis, untuk menghilangkan kejelekan. Tapi bukan dalam hal akidah. Sehingga apa? Kalau kita panik pas jalan, kita nggak kesandung, kita nggak kena mesin. Kenapa? Nggak ada kecelakaan, kita nggak susah. Tidak berdarah-darah. Pekerjaan enak. Kenapa di pekerjaan ada SOP? Ada standard operation production. Prosedur. Sehingga apa yang kita buat menjadi baik. Bukan sebagai loncat-loncat. Nah, ini sebenarnya kalau kita membuat sesuatu planning, buatlah planning bagaimana itu yang bisa bergerak. Bagaimana sesuatu yang buruk tidak bisa terjadi. Kalau kita dalam hal pekerjaan, berhubungan dengan mesin, pengaman, safety shoes, kacamata kerja, ini sebenarnya untuk menghilangkan iblis dalam hal pekerjaan. Nah, kalau dalam hal akidah, kita bikin sebuah program sehingga iblis juga bisa nggak muncul pada saat ini sudah terrealisasi. Satu sisi dari jasmani, satu sisi dari rohani. Kalau dari rohani, jasmani, sesuatu yang buruk, bagaimana bisa dieliminir? Hal contoh paling mudah dalam kerja, keselamatan kerja kan, sudah ditata, pabrik harus ada aturan gini. Kita, yang melakukan hal tersebut siapa? Orang yang punya ilmu. Banyakkan mereka yang punya ilmu. Kebetulan nggak dapat hidayah. Tapi mereka melakukan dengan ilmu. Sehingga apa? Mereka maju. Mereka nggak banyak korban. Di Jepang itu tempatnya gempa. Tapi karena ada ilmu, mereka mengembangkan bagaimana sebuah kejelekan, iblis itu nggak bisa muncul pada waktu gempa. Ternyata mereka menyediakan struktur bangunan yang tahan gempa. Genteng-genteng nggak boleh dari sebuah bentuk yang berat. Semua harus ringan. Sehingga mereka gempa, yang mati berapa? 5, 10. Kita gempa nggak berapa. Yang mati berapa? Ribuan. Terakhir apa? Yang disalahkan Allah. Wah, Allah ngadab. Enggak sebenarnya. Ini gejala alam. Kita disuruh berpikir. Allah bukan tukang azab. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu pengasih penyayang. Di sini sebenarnya. Nah, iblis nggak muncul lah. Dalam hal ini tadi niat, kita juga bangun tingkat keselamatan, koridor-koridor, bagaimana caranya sehingga pada waktu kita dijabah, iblis nggak bisa muncul. Nah, ini untuk supaya mudah dibayangkan ya, karena kita nggak bisa melihat iblis, tapi iblis bisa melihat kita. Sama-sama kelihatan semua. Nanti kumpul kan jin, manusia sama batu bahan bakar. Saling melihat tuh kan ngobong, sampai ngobong, sampai si ngobong, uraniumnya, batunya. Sama-sama lihat, sama-sama teriak, sama-sama. Oh dia, di tiga tahun kan ada. Saling menyalahkan kan. Iblis juga bisa berkelit kan setan. Enggak, aku cuma ngajak. Dari menyebabkan aku. Semua kelihatan lagi. Ada yang mengatakan bahwa apa, batu itu di batu hitam itu ditunjukkan hati kita yang hajar aswad. Bukan. Kan tadi bahan bakarnya kan dari manusia. Itu secara akidah, Pak. Secara real, Pak. Memang batu itu trigger untuk penyuluh. Uranium-238 itu adalah trigger. Begitu dia direaksikan, seluruh apa yang di sebelahnya akan ikut reaksi. Itu secara sains. Nah, kita lebih mudah mempelajari sengketa motor. Tapi juga bisa hati kita sebenarnya. Rasulullah bilang, ada sebuah bagian tubuh manusia, kalau itu bagus, maka bagus semuanya. Apa? Hati. Secara jasmani juga, kalau hati kita bagus, toksit racun-racun di tubuh bisa disaring. Secara rohani, kalau hati kita jelek, toksit-toksit iblis nggak bisa disaring. Itu kata kita akhirnya kenapa di atas ada kata kolak. Jadi kata khorib adalah kok cermin, bayangan, kok berbagai hal pak di dalam. Jadi kalau kita akrab terhadap seseorang, cirinya satu, orang itu akan membayang, akan menjadi pikiran, akan menjadi cerminan dari yang terdalam kita. Jadi kita nggak bisa bohongi diri kita sendiri. Kita ngomong akrab dengan si A, tapi ternyata bayangannya sama sekali nggak. Emang gue pikirin. Itu kita nggak bisa ngomong akrab. Kita ngomong akrab dengan seseorang, tapi dia nggak terngiang-ngiang. Hof, nggak mantul di dalam. Kita ngomong akrab dengan seseorang, tapi nggak menjadi pemikiran kita, nggak menjadi hof kita, nggak menjadi perenungan kita. Sama aja. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita sudah ingin dekat dengan Allah, berarti Allah itu harus satu, menjadi pemikiran kita. Allah menjadi perenungan kita. Bayangan Allah akan selalu ada di bak kita. Dan karena khauf itu juga cerminan, berarti Allah juga akan menjadi panutan. Apa yang tolak ukur. Muhasabah kita selalu kepada Allah. Nah, sekarang apakah telah seperti itu? Kalau nggak seperti itu, berarti sebenarnya kita belum korit dengan Allah. Berarti kalau belum korit, kita bisa lebih dekat dengan Allah, bisa lebih berkorban untuk Allah. Sehingga Allah ridho, dan finalnya, kiat-kiat masuk surga. Nah, kalau kata khorob lebih mudah dengan kata kholbu. Khof, terminan. Lam ditujukan bak terdalam. Jadi yang namanya kolbu, hati itu adalah cerminan yang paling dalam. Gambar yang paling dalam. Kita ngomong akrab dengan Allah. Kita ngomong korib dengan Allah. Tapi kolbu kita ternyata gambar gelas, gambar tempuan, gambar kartu. Gak bisa. Dan Allah maha baik. Begitu ada bayangan lain, ada gambar lain, janjinya Allah kok. Yaudah, gambar itu aja saya tak keluar. Ini janjinya Allah. Allah itu gak mau dinomorduakan. Ya atau tidak sama sekali. Jadi kalau kolbu kita ada gambar A, kita pengen memiliki A, Allah keluar. Tapi kalau di kalbu kita gambar Allah yang muncul, berarti semua milik kita. Karena apa? Karena Allah pemilik segala sesuatunya. Ini jangan-jangan terbalik paradigma ini. Karena ini kita terlalu sayang dengan harta kita. Akhirnya Allah keluar. Tapi begitu kalbu kita gambar Allah, harta otomatis jadi milik kita. Karena apa? Harta itu milik Allah. Kalau Allah sudah di dalam kalbu kita, semuanya sudah bisa kita miliki. Sehingga kita orang kaya. Kita udah nggak butuh sesuatu. Orang kaya kan orang yang udah nggak butuh sesuatu. Orang miskin itu orang yang masih butuh sesuatu dan fakir. Jadi walaupun hartanya sudah 1M, dia masih nggak butuh aja. Itu orang miskin, orang fakir. Karena kita sudah ada kalbu kita bayangan Allah, kita merasa cukup. Dengan rasa cukup kita bisa bersyukur. Nyari lagi untuk mempersiapkan perjuangan untuk korban kepada Allah. Berkorban kepada Allah banyak macam. Salah satunya seperti kemarin, kita korban. Salah satunya juga untuk nafkah keluarga, kita juga korban. Itu kan semua kan. Tapi porsinya kan sudah diatur. Tapi kalau Al-Quran menantang kita, apakah yang kau nafkahkan? Kelebihan dari keperluan. Itu Allah nantang ke situ, kalau kita sanggup. Tapi Rasulullah tahu, manusia ini pelit. Makanya 2,5% kasih misi saja. Jadi, yang bisa mengetahui kalbu kita adalah kita sendiri. Jadi, sebelum kita nginjak kata horib, akrab, korban, kita ke kalbu dulu. Apa yang ada di gambaran yang terdalam kita? Kita nggak bisa ngomong. Ulama kelahan kakak pun bisa ngomong, wah saya dekat dengan Allah. Tapi tidak ada yang tahu gambar kok di dalam, terdalamnya dia. Apa yang dia pikirkan. Allah alam. Semua nanti Allah yang maha tahu. Itu urusan kita dengan Allah masing-masing. Jadi kalau kita sudah gambarnya A, ya sudah. A itulah kalbu kita. Jadi dengan itu akhirnya dari kalbu kita akhirnya ngerti horib, bagaimana dekat. Kalau udah dekat, kita nggak akan sayang. Apapun kita korbankan buat Allah. Dan ingat, hadis atau rasul ya? Hadis atau Quran ya? Sebenarnya bukan korban itu sendiri ya. Yang kepada Allah ya. Tetesan darah. Sebenarnya udah jelas semua, saling mendukung. Kita mendekat itu sebenarnya bukan hewannya ini. Kita mengorbankan ke Allah harta kita, jiwa kita. Bukan harta kita yang mau datang ke Allah. Tapi takwa, tak sama khauf. Pemikiran kita, pencerminan kita, khauf kita sebenarnya yang sampai ke Allah. Jadi Allah itu enggak lihat kambingmu seberapa, ini seberapa. Yang dilihat itu gambarnya ada di bayi loh. Wah kambingku gede, sapiku limo gede. Ternyata kalbunya nah ini wong cero, duitku piro. Di mata manusia hebat wong iki. Kalbune ora ngerti wong iki. Di mana bondoku kaya pamer. Salah saya urusan. Enggak, dan ini siapa yang tahu? Ini. Jadi yang sampai kepada Allah adalah takwa. Takwa dari kata tak dan khauf. Tak diri, khauf berpikir, khauf. Makanya di sini saya judul materi ini adalah khauf. Jadi yang sampai kepada Allah adalah khauf kita. Keyakinan kita, gambaran kita, pemikiran kita, perenungan kita. Kalau ini, Pak. Apa? Saya putus. Ya. Bentar. Dari kecil itu, kita dikasih pemikiran atau gambaran seperti tadi yang sampai itu bahwa kalau kamu berkorban itu kamu akan untuk sebagai transport atau alat kendaraan, sedangkan orang berpikiran jembatan Shiratal Mustaqim itu 7 kali dari dipecah rambut kita kata susahnya kasarannya seperti ya, itu sorting mesinnya. Terus dikasih kemudian salah satu fasilitas atau rahman rahimnya Allah itu tak kau untuk kota, nanti untuk kendaraan untuk menuju ke surga. Sama kan? Takwanya. Takwanya tadi. Bikin itu Allah. dengan itu gampang nyebrang cerita atau mitos gitu. Terus? Terus? Ya terus terus. Saya lihat di televisi ada anak kecil baru umur katakan masih SMP kelas 1 atau kelas 2 itu anaknya guru ngaji, ibunya guru ngaji, bapaknya kerjanya serabutan tak jelas. Dia mengumpulkan uang dari hasil jualan susu yogurt 500 rupiah dikumpulkan selama 14 bulan untuk dia punya alasan pertama mau beli HP, teman-temannya punya HP, dia berubah pikiran, dia belikan apa itu kambing, satu ekor kambing. Uang dia sebenarnya pengen HP, tapi lihat ceritanya nanti untuk sang usaha di akhirat itu apa, gambarannya dia itu biar dia enak, senang kan gitu. Dibelikan dia itu sebenarnya bukan sesuai tempat lain. Ada yang sedang belum sempat, itu dia sudah sempat. Ya, terus? Poinnya? Itu poinnya itu kan tadi yang gambar kobra. Contohnya, apakah di situ muyulnya gambarnya untuk kehidupan akhirat atau sekarang gini. Bagaimana? Dia uang nggak ada lain, kecuali itu. Iya. Kacamata pecah. Terus itu semua dibelikan kambing. Untuk korban kan? Korban. Untuk mendekat. Iya. Kira-kira dekat ke siapa ini? Deka. Untuk dekat dengan Allah kan? Iya. Harapannya. Satu, berarti di dalam pemikirannya dia, aku pengen dekat dengan Allah. Salah satu cara dekat dengan Allah adalah korban. Korbannya duit. Uang yang dia kumpulkan. Sekarang saya tanya, uang itu berapa persen dari hartanya dia? Semuanya. Berarti hampir kita ngomong lah, 90%. Ya. Terus, itu kosnya dia. Kita perpanjang lagi kosnya, pemikirannya dia. Pemikirannya dia, kok ini aku nih akhirat supaya ada kendaraan. Sing, gawa aku nyebrangi jembatan Shiratal Mustaqim. Kendaraannya. Sarana kan? Sarana ini apa? Ridonya Allah. Boleh nggak ridonya Allah buat kendaraan kita mencapai surga? Ya memang. Boleh nggak disebut kendaraan? Sarana kita untuk masuk surga? Sah kan? Sekali lagi, kenapa dia kita review? Dia sudah dalam kondisi susah. Mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ada godaan beli HP. Dan itu ternyata diberikan korban semua. Berarti dari sini adalah hartanya 90% dari yang dia miliki. Udah gitu dia berpikir kepada untuk pengen dekat dengan Allah apa yang dia miliki semua. Wes, lan-lanan ya Allah kabeh tak kekno. Ini itu udah nilai sendiri. Lalu dia berpikir, aku pengen cedek Allah menggunakan cara nol sekat untuk nyebrangi jembatan di Jabal Mustaqim. Ya balik ke kok. Apakah itu bukan kolbunya dia? Berarti sudah tidak ada gambar lain kecuali gambarnya Allah. Dia kambing mungkin ingkri-ingkrian. Tapi itu merupakan 90% dari kapitalnya dia. Nah sekarang kita punya uang misalkan 100 juta. Maninya kalau korban jauh 60 juta. Loh, ini tantangan kan? Bayangannya situ. Aku ingin dekat dengan Allah. Iya kan? Aku pengen korban be Allah, korit. Supaya 60 juta iki iso nggowo aku nyebrangi jembatan Shiratal Mustaqim. Pitone Allah. Lani enggak? Karek yo mau. Ini kan teori matematika, persentase kan. Kalau dia 90%, lani enggak 90%. Ojo dek 1 juta setengah gini 1 juta setengah. Gatel lah. Ini yang harus kita dikasih kof, pemikiran. Oh, 1 juta setengah, aku ya sanggup 1 juta setengah. Dia 1 juta setengah aja 90%, Pak. 1 juta setengah kita. Gerung apa-apa nih. Dari yang desain. Sampai situ. Kira, Pak. 1% dari 10M. 1M. 10 juta. 1%. 2%, 20 juta. 2,5, 2,5. 25 juta. 25% kan mahal, kurang terasa korban. 10% di 1 juta. Bismillah. Ya Allah, aku cinta aku pedangku, ya Allah. Kayak nyebang jembatan di lotong sentakim. 1 juta, kok no. Wah, kotong. Kayak di jalan Allah. Tapi kan, bukan semacam itu, ada ilmunya. 900 juta ini bisa berkorban buat Allah kan ada jalan. Enggak harus uang gitu, enggak harus semacam itu. Kita diajari ada ilmunya. Untuk korban cukupnya sekian. Untuk keilmuan di jalan Allah sekian. Untuk menunjang ini sekian. Ada orang yang ini kan harus ada ilmu manajemennya. Itulah rukun Islam zakat kan. Meminis kekuatan. Kalau kita nggak punya kekuatan, meminis niat. Ini kita ngomongnya banyak uang. Sindana duit. Niat. Loh kenapa gitu nggak kita gunakan? Nggak perlu malu. Catatan malaikat niat. Terserah. Lah buktinya duit. Orang punya uang banyak pun. Niatnya jelek juga nggak dicatat kan. Ini nama lebih niat. Wah apa lu dan? Itu bolak-balik. Tapi kenapa nggak digunakan? Tapi kenapa? Ilmu ini nggak diamalkan. Nggak digunakan semaksimal mungkin. Ini mas, makanya hubungan dengan kata kolaba, kolbu, baru kita bisa khorob. Dengan khorob kita bisa al-hadi. Al-hadi adalah binatang kurban dari kata huda. Jadi kalau kita sudah kolbu kita sudah bersih, kita bisa dekat. Korib. Dengan korib, kita mau berkorban. Kita mengeluarkan apapun. Dengan mengeluarkan apapun, nanti Allah akan memberikan petunjuk. Udah. Bagaimana udah itu, kita juga harus berkorban di binatang ternak. Udah real. Disitulah jadi one heart. Walaupun muter-muter apa, arahnya tetap aja kita sampai. Dan tiga kata ini memang, empat kata ini ada semua di dalam Al-Quran. Makanya, fasoli li robika wanhar. Mendekat kepada roh. Mendekat kepada inti putaran. Makanya Nabi gak boleh makan dari zakat. Karena apa? Nabi itu nunpa. Ketentuannya di dalam. Dia dapat energi itu sudah dari inti. Dia sudah tidak memerlukan energi luar. Energi luar inilah zakat. Makanya keluarga Ahlul Bait tidak boleh makan zakat. Karena dia sudah ditanggung oleh Allah semuanya. Lupa. Tapi, secara sejarah kita membuat sebuah kesalahan. Manajemen kita keliru, sehingga nggak diatur secara proporsional, sehingga Ahlul Bait semuanya terlantar. Karena udah tahu Ahlul Bait itu nggak boleh makan dari zakat, kenapa sahabat-sahabat yang kaya itu tidak mengumpulkan uang untuk hadiah? Karena Ahlul Bait itu boleh menerima hadiah, tapi dia tidak boleh makan zakat. Sehingga Asia lima semua terlantar ya. Mau minta Baitul Mal dia tahu nggak boleh. Ini contoh. Karena kesalahan manajemen. Kalau kita mempelajari sejarah tarik dari Ahlul Bait yang ditinggal oleh Rasulullah, kita bisa nangis. Nah, kadang-kadang kita di Islam ini yang kaya kok kenapa nunggu harus diminta? Yang kurang, kenapa harus ngampok, ngeraya? Tapi pada saat zamannya Rasulullah, orang kaya berani berbagi kan? Pada waktu kaum Ansar dengan Muhajirin, ayo siapa berani melakukan sekarang? Separuh-separuh. Kamu bersahabat dengan ini, kamu bersahabat dengan ini. Orang Muhajirin datang ke Madinah, dari kaum Ansar langsung sampai istri saya empat. Kamu suka yang mana? saya carikan istri sih. Dua jadi istri kamu, dua jadi harta saya sekian. Tapi Abdurrahman bin Auf yang pintar dagang, jangan, saya nggak jangan. Tunjukkan saja pasar di mana. Paling bisa menerima. Orang nggak punya pada saat zamannya Rasulullah, nggak ada yang tahu. Seperti disebutkan di Al-Baqarah ayat berapa itu, mereka seperti orang mampu, karena mereka nggak mau minta-minta. Tapi sebenarnya mereka orang kekurangan. Tapi zamannya Rasulullah orang yang lebih. Nggak perlu, nggak nunggu diminta. Dia tahu di antara sahabat siapa yang kekurangan. Langsung distribusi. Sekarang, Iblis tahu. Sing sugih nunggu dirampok, pakai ngekehi. Sing marat nggak nunggu dikei, ngerampok sih. Sehingga ini pintarnya Iblis. Semua nggak berkah. Kita kadang-kadang nunggu diminta ke jalan Allah. Nunggu diingetin. Nah, yang kekurangan nggak sabaran mengelihatkan ini raya semua sama-sama jelek. Coba pelajari sejarah di Islam atau surat Al-Baqarah berapa nanti saya kasih ayatnya. Sahabat walaupun sudah dua hari nggak makan, sehari nggak makan, senyum, kenapa nggak ada minta? Karena sesuatu hal yang paling meminta. Karena mereka tahu orang minta-minta itu di surga. Mereka akan dibangkitkan tanpa muka, tanpa daging di wajahnya. Nah, sekarang kita kebalikan. Kenapa di Islam bangun musola, bangun apa, nyetop jalan? Di Islam sama sekali melarang minta. Nah, kalau memang kita dilarang minta-minta, berarti yang mampu harus ngerti. Nah, inilah pintarnya itu yang di situ memang. Akhirnya di Islam memberikan dua ayat kan, awal petunjuk kan, satu bagi bahan pakan Idul Fitri, kedua bagi pawai untuk Idul Adha, lainnya zakat mal untuk kehidupan tinggalnya. Itu sebenarnya untuk buka. Nggak harus di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, kita mau korban. Nah, ini kan berarti banyak lahan kita mau berkorban. Dan harta kita nggak akan sampai kepada Allah. Darah yang kita beli nggak nyampe kepada Allah. Yang nyampe kepada Allah adalah pemikiran kita, khauf kita, takwa kita. Apa yang kita pikirkan. Apa yang ada di gambaran kalbu kita. Itu yang nyampe nanti kepada Allah. Allah yang lihat, monitor, layar ini lagi di bang ini. Si, oh bini salam ya, apa sih? Ya, gue apa ini kuat deh. Bucu, anak, oma, kerjaan, iki. Tuh gambar kok gak ada berani. Salah saya urusan. Saya nara. Anak, oh gak bilang apa-apa sih, dibuka gambarnya Allah tuh. Begitu dibuka gambarnya Allah, dibaliknya gambar Allah apa? Oh, ternyata dia nyayangi anaknya karena perintahnya Allah. Dia didik nyayangi istrinya nurut tuntunan Allah. Dia mencari harta nurut jalannya Allah. Dia memenafkankan hartanya jalan Allah. Allah kan yang kiri gambar. Oh, bu. Monitor gede dipecah-pecah, saya kan ono 8 kamera apa ya. Segmen itu jelas, segmen ini ngurusi anak, ngurusi iki, ngurusi bojo, ngurusi bondo, ngurusi iki, ngurusi oma, ngurusi iki. Allah tanya, gambar ku ndi? Pemikiran ku ndi? Aku gak mau pikir belas. Nah kalau gitu kita udah gak berpikir sama sekali, gak memikirkan Allah. Gak kos ke Allah. Apa yang mau kita korbankan kepada Allah? Pasti emang. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula kegumulanmu. Sebesar apa yang kita buat kepada Allah, sebesar itu pula yang akan balik ke kita. Cuma kita pedagang ya. Modal sekecil-kecilnya. Makan di Rasulullah akhirnya, kalau kita itu gak nanti pedagang mana kan. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan urusan semacam ini akhirnya bagaimana dengan momen Idul Kurban kemarin, kita kupas secara keilmuannya, kita ambil dari bapak para nabi, kita ambil anak dari bapak para nabi, di situ lahir panutan kita, khof kita, cerminan kita, tauladan kita, uswatun hasanah Rasulullah untuk nonton ke Allah. Dari situ kita diajari untuk khorib, dekat dengan Allah. Ternyata khorib dengan Allah itu harus menata kalbu kita. Dengan kita bisa menata kalbu kita, kita bisa mau berkorban. Dengan kita berkorban, kita wanhar. Kita bisa dekat. Kalbu, ini khorob. Jadi semua khok dengan bak, cuma perbedaan lam dan rom. Lam itu nilai-nilai, rok berbagai hal. Jadi rok jauh lebih luas daripada lam itu sendiri. Jadi keakraban ini yang menentukan kita mendapatkan ridho dari Allah. Dengan keakraban kita, kita bisa mau mengorbankan sesuatunya buat Allah. Atau kita balik, kalau kita mau mengorbankan sesuatunya untuk Allah, berarti jenengan kita telah akrab dengan Allah. Kalau kita sudah akrab dengan Allah, harusnya kita mau mengorbankan segala sesuatunya dengan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.